hasilnya akan didedikasikan kembali untuk program pembibitan penghafal Al-Quran. Kita bukan hanya butuh generasi yang pintar otaknya saja, tapi yang akhlaknya juga bagus. Sama Allah, sama Rasulnya, sama orang tuanya dia sayang, subhanallah, dia mau doain orang tuanya. Dia bisa bangun malam, dia pelihara sholat duha, sholat tepat waktu, bahkan dia bisa ngapalin Al-Quran tanpa dia kehilangan dunia. InsyaAllah kita wujudkan bersama-sama. Baik, tidak kalau terjadi apa-apa, Malik sudah sempat minta maaf sama Bapak dan Ibu. Itu saja. Kalau Bapak dan Ibu berkenan, tolong doakan Malik agar terbebas dari limitan hutang ini, Bu. Pasti Ibu doakan. Kita punya kesulitan kalau kita hanya bertanya kepada otak kita, bertanya pada kemampuan kita, akhirnya kita lebih sering menjadi orang-orang yang berputus asa. Coba kita kembali kepada Allah, kita libatkan Allah dengan kekuatan doa, kekuatan ibadah, sholat diantaranya, bersedekah diantaranya, dan melakukan pertaubatan. Insyaallah seluruh masalah kita akan menjadi mudah. Karena kalau Allah sudah bilang mudah, memang itulah yang terjadi, kemudahan bagi kita. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah sudah berkenan menimpakan kemudharatan kepada kita, maka tidak ada satupun yang bisa melepaskan kemudharatan itu, kecuali Allah. Tapi sebaliknya, jika Allah sudah menghendaki kebaikan, maka tidak ada satupun di antara kita yang meragukannya. Fahuwa ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka mulai saat ini, nomor satu yang harus kita cari ketika kita bermasalah, ketika kita punya keinginan, termasuk dililit hutang, kita cari Allah dulu. Karena pertolongan hanya milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan, pertolongan itu hanya milik Allah. Saya ingin melibatkan Allah, cuman bagaimana caranya, Ustaz? Ente sholatnya bagaimana selama ini? Ya, justru itu, Ustaz, saya baru mau mulai lagi nih. Ya, alhamdulillah, itu kan udah awal yang bagus tuh. Mulai sholat lagi, karena percuma juga ente nyari solusi kemana-mana, sholat kagak gitu. Habis sholat, kita kemudian lakukan deh tuh muhasabah gitu. Muhasabah kan sih? Muhasabah tuh koreksi diri. Jadi kita kudu mikir, gak ada masalah kecuali kita yang mengundang masalah itu datang. Gak ada kesulitan kecuali kita yang membuat kesulitan itu menjadi ada. Pikirin waktu ente bisnis dulu bagaimana, apa sering nipu apa kagak. Terus waktu ente dulu usaha, ada yang dirugiin apa kagak. Kemudian lihat-lihat juga urusan dengan istri, apakah istri jadi sakit gara-gara kita punya ulah apa enggak. Orang tua juga kita pikirin. Kalau ketemu ada yang salah dalam hubungan antar manusia, terus hubungan dengan Allah, nah kita minta ampun dah sama Allah. Semua udah saya lakukan, Ustaz. Apalagi? Kalau udah ya, coba jajal sedekah dah. Sedekah. Manusia tidak cemu memohon kebaikan. Dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa, lagi putus harap. Saya merasakan seperti itu, ya Allah. Saya ingin sekali menyedekahkan perabotan rumah tangga ini untuk kalian. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Malik! Dari dulu aku selalu bikin kejutan. Apa kabar? Baik, Malik. Ayo masuk-masuk. Ya. Ayo masuk. Ayo. Kebetulan perusahaanku dipilih untuk menjadi developer di daerah. Ya, putra daerah lah ceritanya. Aku harus membangun sebuah kota satelit. Sampai saat ini gak ada orang untuk map dan sebagainya. Andalanku cuman kamu. Bagaimana? Ya, sebenarnya aku udah males, Han. Tapi kalau kamu punya uang untuk menutupi kepentinganku di sini, ya mungkin aku mau. Dan ini ceknya kamu terima. Allah memberikan begitu banyak cara mudah mengundang rezekinya. Salah satunya lewat jalan sedekah. Dan ini kalau kita yakin dengan kekuatan Allah, Allah lah sendiri yang akan menyelesaikan masalah kita. Setiap masalah yang hadir dalam diri kita, solusinya adalah sedekah. Kami juga ingin bisa bersedekah. Hampir sekitar 5 bulan atau 6 bulan yang lalu saya ikut syuting Kun Fayakun yang di waktu itu produsernya Ustaz Yusuf Mansur. Dia pun bertanya sama saya, "Gus, lo pengen punya anak?" "Pengen banget, Ustaz. Udah 3 tahun nih belum juga dikasih-kasih." "Ya udah, kalau lo pengen punya anak, honor lo yang setengah jangan diambil." Subhanallah. Sekarang istri saya hamil 4 bulan. Gimana ya? Sedekah.